إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat keislaman yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di dalam Islam. Kenikmatan yang besar yaitu nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingatnya dan mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru," dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian yang dulunya bermusuh-musuhan, Allah jadikan kalian bersaudara. Fa'allafa baina qulubikum, Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Berarti dengan kenikmatan Islam kita mendapatkan kenikmatan persaudaraan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka kenikmatan ukhuwah harus kita ingat dan harus kita jaga, jangan sampai nikmat itu tercabut kembali. Karena sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, ketika hambanya tidak mensyukurinya, maka niscaya Allah akan ambil kembali kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kata Allah, kami akan tambah nikmatmu atas kalian. Tetapi kalau kalian kufur nikmat, tidak mensyukuri kenikmatan Allah, maka Allah katakan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah ancam dalam ayat ini azab yang pedih, padahal cukup sebagai azab yang dahsyat kalau nikmat itu dicabut kembali. Itu cukup sebagai azab. Ketika kita mendapatkan kenikmatan kemudian kita tidak mensyukurinya, maka Allah cabut kenikmatan itu menjadi azab. Apalagi belum lagi dengan azab-azab yang Allah kabarkan nanti yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan dalam ayat yang pertama kita baca, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sesungguhnya kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan itu di ayat lain. Ketika Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan ni'matku atas kalian. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebut dalam ayat ini bahwa Islam itulah kenikmatan. Allah telah berikan kepada kita agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang membahas dan mengatur segala macam aspek-aspek kehidupan. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka antum binikmatihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah, dengan kenikmatan Islam, dengan kenikmatan syariat, dengan kenikmatan agama, maka kita menjadi bersaudara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan ini sangat mahal harganya. Persaudaraan ini sangat tinggi nilainya. Dan Allah sebutkan di dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kata Allah, kalau engkau infakkan sebagai modal semua yang ada di muka bumi ini, engkau enggak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka, enggak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan mereka. Ini menunjukkan betapa mahalnya persatuan dan ukhuwah, betapa mahalnya ta'liful qulub yang Allah berikan sebagai kenikmatan. Allah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Kalau engkau infakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, harta benda yang ada di muka bumi ini sebagai modalnya untuk menyatukan manusia, enggak akan berhasil. Tetapi kata Allah, Allah dengan kenikmatannya menyatukan mereka. Walakinallah adlafa bainahum. Kaum jahiliyah, kaum musyrikin, orang-orang kafir sebelum datangnya Islam, kata Allah, idh kuntum a'daan, kalian dulunya saling berperang, saling bertikai, saling bermusuh-musuhan sebelum datang Islam. Sampai Aus dan Khazraj berperang hampir 100 tahun dan mereka semua berupaya untuk menyatukannya dengan syair-syair mereka, dengan khutbah-khutbah mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan segala macam cara. Dan mereka tidak berhasil disatukan. Tetapi ketika mereka masuk Islam, Aus masuk Islam, Khazraj masuk Islam, Ansar masuk Islam, Muhajirin masuk Islam, tiba-tiba mereka menjadi bersaudara. Maka inilah yang Allah katakan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian dengan agama ini menjadi bersaudara. Maka ketika persaudaraan yang solid, yang kokoh tadi Allah berikan pada mereka, generasi pertama umat ini, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada para tabi'it tabi'in, mereka kokoh, mereka solid, mereka sangat mengagumkan. Sampai kemudian datanglah bibit perpecahan. Ketika muncul Khawarij di masa Uthman ibn Affan yang protes ingin menurunkan Uthman, memaksa sampai membunuhnya. Dan ketika muncul Rafidah Syiah yang membawa ajaran ghulul ekstrim dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian terjadilah perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kalau saiful muslimin sudah mengenai sesama muslimin, lam yurfa ila yaumil qiyamah, enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah fitnah, fitnah berdarah, fitnah perpecahan, fitnah permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Bermula dari ketika mereka keluar dari agama ini sedikit demi sedikit. Ketika Khawarij dan Syiah Rafidhah berupaya untuk mengajarkan satu ajaran baru yang bukan ajaran para sahabat, maka terjadilah pertikaian, terjadilah permusuhan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. sungguh sangat jelas sebabnya dan sangat jelas pula akibatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab dan akibatnya dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul." Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hadhihi sabili, inilah adalah jalanku. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan dalam ayat ini apa sebabnya dan apa akibatnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus, ikutilah. Karena itu yang mempersatukan umat pertamanya. Karena itu yang menyatukan hati-hati mereka, generasi pertama umat ini. Karena agama inilah, jalan yang lurus inilah yang menyebabkan hati kita ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'allafa baina qulubihim. Maka Allah jinakkan hati-hati mereka. Tidak bisa mempersatukan dengan harta dunia, enggak bisa mempersatukan dengan kepaksaan atau dengan kekuasaan, enggak bisa mempersatukan dengan apapun. Allah katakan, "Walakinallaha allafa bainakum." Allah yang menyatukan hati mereka, yaitu dengan agama ini, dengan jalan yang lurus. Maka Allah katakan dalam ayat ini tadi dengan kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum. Jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabili. Karena kalian akan terpecah belah, akan bertikai, kalian akan bermusuh-musuhan kembali, akan terjadi tafarruq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan tadi ketika kita tidak syukuri akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang namanya syukur adalah kita mengucapkan alhamdulillah, pujian pada Allah yang memberikan nikmat. Yang namanya syukur bahwa kita mengamalkan pada kenikmatan tersebut sesuai dengan perintah Allah. Dan termasuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap di dalam apa yang Allah perintahkan, yang dengan itu kita mendapatkan kenikmatan tadi. Yaitu karena kenikmatan itu dengan agama, maka kita pertahankan agama. Karena kenikmatan ukhuwah ini terjadi karena din dan syariat, karena tauhid, karena sunnah, karena ajaran Rasulullah SAW, maka kita pertahankan tauhid, kita pertahankan sunnah, dan kita berupaya untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena Allah berfirman, kalau engkau ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabili. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ukhuwah dirajut dengan tali-tali yang mengikat, dirajut dengan benang-benang sunnah, dirajut dengan benang-benang yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariat Islami. Hendaklah kita saling berbagi, hendaklah kita saling menasihati, hendaklah kita saling mengingatkan, hendaklah kita berjalan bersama bahu-membahu untuk berpegang dengan tauhid wa sunnah. Makin demikian akan menyatukan mereka. Al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya ruh-ruh, jiwa-jiwa manusia ini seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf, apa yang saling mengenali, saling melihat sama, maka mereka mendekat. Dan apa yang terlihat berbeda, mereka akan menjauh. Dan itu sudah diciptakan oleh Allah demikian. Al-arwah junudun mujannadah, jiwa-jiwa manusia itu seperti tentara yang solid. Kalau sama mereka akan mendekat, kalau berbeda mereka akan menjauh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, apa yang merupakan faktor pengikat ukhuwah sudah diajarkan dalam Al-Quran. Apa yang merupakan benang-benang yang akan merajut sebuah ukhuwah sudah diajarkan dalam sunnah. maka kita jalani kitab was sunnah, kita pelajari Quran dan sunnah, niscaya kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, berubah ta'liful qulub, hati dengan hati yang lain semakin mendekat, saling mencintai, saling mendukung, saling membantu, dan alhamdulillah yang demikian akan terasa nikmat, akan terasa bahwa itu betul-betul nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum بنعمته إخوانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلاة على إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kembali kita ingatkan agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan ukhuwah. Dan kita jaga agama kita karena itu faktor pengikat hati-hati kaum muslimin. Hendaklah kita menjaga tauhid, menjaga sunnah, menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena itulah pengikat ukhuwah dan persaudaraan kita kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan kalian dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat jelas memberikan kaidah persatuan, kaidah ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Berarti tali ukhuwah yang kokoh adalah tali keimanan. Siapa yang mengingkari keimanan pada Allah, maka otomatis akan berpecah. Karena jiwa dengan jiwa seperti tentara yang solid, kalau seragamnya sama akan dekat, kalau ternyata beda akan jauh, itu tentara. Demikian arwah, jiwa-jiwa manusia, kalau apa yang diyakininya berbeda, otomatis gak akan bisa dekat, gak akan bisa akrab, dan gak akan bisa yu'allaful qulub. Tetapi ketika akidahnya sama-sama lurus, akidah tauhidnya sama-sama kokoh, maka mereka otomatis akan mendekat, mendekat, mendekat, dan akan berkurang sesuai dengan jauhnya dari tauhid. Semakin jauh semakin bermusuh-musuhan, semakin jauh semakin bertikai. Ikhwan ibn azakullah, wa kadzalika sunnah. Demikian pula sunnah. Semakin kita dekat dengan sunnah, semakin kita dikokohkan oleh Allah hati-hati kita kaum muslimin. Semakin kita jauh dari ajaran sunnah, semakin renggang, semakin renggang, semakin renggang. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mereka kaum beriman itu bersaudara. Kata ahli nahwu, kata ahli bahasa Arab, bahwa innama itu adalah harfu hasrin, huruf yang mengurung, bahwa hanya ini yang akan beriman. Innamal mu'minun, hanya orang-orang beriman yang bisa bersaudara. Adapun mereka-mereka yang bukan karena iman, mereka dekat, mereka akrab, katanya bersaudara dalam tanda petik, ternyata mereka berbeda akidah, berbeda agama, maka biasanya itu hanya di permukaan. Adapun hatinya tetap berbeda. Sebagaimana Allah katakan tentang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, tahtabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, wa qulubuhum syatta, hati-hati mereka centang perenang, hati-hati mereka berjauhan. Kelihatannya mereka bersatu ketika mereka memiliki sesuatu yang menguntungkan, mereka berebut. Ketika mereka memiliki tujuan yang sama, mereka bersatu. Tetapi ketika sudah mulai hampir menghasilkan tujuan, maka mereka saling bertikai. Dan itulah persatuan politikus. Persatuan mereka-mereka yang punya ambisi tertentu, bukan ikhlas karena agama, bukan karena akidah, bukan karena kecintaan sunnah, bukan karena kecintaan yang asli hakiki dari qulub. Maka Allah katakan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, tapi hati-hati mereka berpecah, hati mereka berjauhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah satukan kita di atas hak. Semoga Allah satukan kita di atas tauhid dengan persatuan yang hakiki. Pernah seorang ulama, ulama besar ahlul hadis zaman ini, Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau berduduk-duduk dan kemudian mereka bertanya tentang ukhuwah, setelah dijawab, maka Syekh Al-Albani bertanya, "Tahukah kalian apa harga sebuah ukhuwah?" Mereka mengira bahwa harga sebuah ukhuwah adalah bayarannya nanti. Maka dikatakan Allah berfirman bahwa apapun sepenuh bumi ini enggak akan bisa menjinakkan hati, bukan itu. Kalau gitu jannah, surga, bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi yang saya maksud adalah harga sebuah persaudaraan yang harus dibayar adalah tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Ikhwani bidin, a'azakumullah. Kalau kita menginginkan ukhuwah kita semakin kokoh, persaudaraan kita semakin kuat, maka semestinya kita menghidupkan tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, tawasi bil marhamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri. Wala hasar, kata Allah, semua manusia akan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, yang saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Maka ukhuwah inilah yang harganya sangat jelas, bagaimana bisa mendapatkan ukhuwah yang kokoh dengan dihidupkannya amar ma'ruf nahi munkar, saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masalahnya adalah ada kesalahpahaman dengan sebagian kaum muslimin. Kesalahpahaman mereka yang berkata kita akan bersaudara kalau kita tidak saling salah menyalahkan. Itu perlu rincian. Kita perlu rincian. Kalau itu ijtihad para ulama, mungkin kita enggak akan saling salah menyalahkan. Itu ijtihad mereka. Kami ijtihad kami. Tetapi Allah perintahkan untuk kita nasihati saudara kita bahwa engkau keliru, engkau salah. Karena kita akui bersama bahwa kita semua adalah manusia, tempat kesalahan, tempat alfa. Yang Rasulullah SAW menyatakan, kullu bani Adam khata, semua anak Adam akan melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat, yang segera menerima nasihat dan bertaubat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akui bahwa kita punya salah. Wal mu'min mir'atu akhi, seorang mukmin itu cermin saudaranya. Dari mana kita tahu coreng di wajah kita kalau kita enggak melihat cermin? Dan kalau kita melihat cermin wajah kita ada coreng-morengnya, jangan cermin yang dipatahkan, jangan cermin yang dipecahkan. Cermin tidak berbuat salah apa-apa, dia menasehati, engkau memiliki coreng di wajahmu, maka hendaklah bersihkan corengmu dan kembali lihat di cerminmu. Maka niscaya engkau akan terlihat sempurna, karena engkau dalam keadaan Allah ciptakan, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Dan ini cermin yang hakiki, cermin yang hissi. Demikian pula al-mu'min mir'atuha akhi, yakni cermin yang maknawi, cermin yang sifatnya maknawi, yakni kamu bisa tahu kekuranganmu oleh temanmu, oleh saudaramu. Maka kalau dinasehati jangan marah, katakan jazakallahu khairan, karena engkau adalah cerminku dan aku cermin. Tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Maka satu perkara yang kita harus ingat, bahwa harga sebuah ukhuwah akan bisa kokoh, akan bisa terus terjalin kalau kita saling ingat mengingatkan, saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Yang ini dalam keadaan salah kamu terangkan al-haq, ini tawasi bil haqq, tetapi dia masih enggan, kemudian kamu marah, orang yang ketiga menyatakan sebentar, sabar. Ini tawasi bis sabr. Jangan kamu sikat dia, jangan kamu bunuh dia, jangan kamu serang dia, dia muslimin. Isbir, sabar. Mereka tidak halal darahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa indahnya kalau ada yang salah diingatkan, ada yang emosi disabarkan. Dan ini akan semakin mengikat ukhuwah, akan terjalin ukhuwah dan akan dirajut dengan kokoh dengan dua perkara tadi, yaitu tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki, jadi Allah Subhanahu wa taala hidayah, agar Allah berikan kepada kita petunjuk hidayah kepada tauhid dan kepada sunnah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin ke jalan yang lurus, agar Allah menyatukan hati-hati kita di atas al-haq. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita ummah yang siap menerima nasihat, yang siap menerima teguran yang hak, dan kemudian istijabah menerima nasihat tersebut. Maka niscaya kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran di dunia sampai ke akhirat, akan terus bersaudara saling cinta mencintai sampai ke akhirat. Adapun ukhuwah-ukhuwah semu yang kelihatannya zahirnya ukhuwah, hatinya berbeda, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Mereka yang saling cinta mencintai nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan. Illa muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa ini. Kecuali orang-orang yang bertakwa, mereka saling mencintai di dunia dan sampai di akhirat mereka saling mencintai di dalam jannah. Tetapi mereka yang tidak di atas hak, tidak di atas iman, maka mereka saling mencintai di dunia, kemudian setelah itu di akhirat mereka saling salah menyalahkan. Kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak menegur saya ketika saya menyimpang? Kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau membiarkan aku sesat? Kenapa engkau akan saya salah menyalahkan? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas hak. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa aqim as-salat.